Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Masyarul muslim rahimakumullah. Di malam hari ini kita kembali membuka kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Satu kitab yang membahas tentang akidah yang benar yang harus diyakini seorang muslim, yang mana banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak mengerti dan tidak mengetahui tentang akidah yang sahihah, sehingga mereka terjatuh dalam perkara-perkara yang ternyata di sana banyak mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, terjatuh dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan benda-benda yang dikeramatkan ataupun yang sejenisnya. Maka di dalam kitab ini berkata al-muallif Al-Syeikh Muhammad An-Najdi rahimahullah wali muslimin An-Jundub Ibni Abdullah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا Al-Qubur Masajidah Fa'inni Anhaakum Andalik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari Jundub bin Abdullah, dia berkata, saya mendengar An-Nabi SAW sebelum dia meninggal bi khamsin, ya, ada yang menyebutkan khamsi layalin, ada yang menyebutkan khamsi sinin. Jadi saya mendengar Nabi SAW sebelum dia meninggal selama 5 malam, atau ada yang mengatakan selama 5 tahun. Wa huwa yakul, dia mengatakan inni abra'u ila Allah, sesungguhnya saya berlepas diri kepada Allah. Ayyakuna li minkum khalil, akan ada padaku terhadap kalian khalil, kekasih. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku khalil. Ya, puncak dari mahabbah, puncak dari kecintaan, yaitu khalil. Sebagaimana Ibrahim menjadikan Allah menjadikannya sebagai khalil. Kalau saja saya menjadikan khalil dari umatku, niscaya saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Naam. Niscaya saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihnya. Tetapi ternyata yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian, yakni al-Yahudu wa Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat untuk beribadah. Ketahuilah, atau janganlah kalian menjadikan kubur masjid. Fala tattakhidhu kubur masjid, janganlah menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat untuk beribadah. Karena sesungguhnya demikian itu saya melarang. Naam. Maka hadis ini semakin menegaskan tentang hadis yang sebelumnya, bahwa Nabi SAW sangat-sangat menjaga akidah umatnya agar jangan sampai mereka terjatuh dalam kesalahan yang sangat fatal, yang manusia menganggap itu remeh, ya, amalan dianggap amalan yang bisa mengantarkan mereka kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka khusyuk ketika beribadah di sisi kuburan. Ternyata yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidaklah melarang sesuatu, melainkan sesuatu itu akan menjadi buruk bagi umatnya. Naam. Dan akan mereka terjatuh dalam perbuatan syirik, yang mana syirik ini akan menggugurkan seluruh amalan soleh selama hidupnya. Sehingga betul-betul Nabi SAW menyayangi umatnya. Jangan sampai umatnya sudah bersusah payah beramal soleh siang dan malam sepanjang umurnya, ternyata amalan tersebut akan sia-sia disebabkan karena amalan dia berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. At-Tarajim biografi Jundub adalah Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali. Sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang masyhur, yang terkenal. Dia meninggal setelah 60 tahun radhiyallahu anhu. Jadi rata-rata umur manusia ya seperti ini, 60 atau lebih, lebih sedikit. Setelah itu dia akan meninggalkan kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Maka kita pun mempersiapkan diri bagaimana menghadapi ya sakratul maut, menghadapi pertanyaan al-malaika di alam kubur. Kemudian yang kedua, Abu Bakrin atau Abu Bakar, dia adalah Abu Bakar As-Siddiq Abdullah ibn Utsman ibn Amir. Nah, jadi Abu Bakar ini nama kunyah. Namanya itu Abdullah bin Utsman. Yang sering kita mendengar Abu Bakar, tetapi ketika ditanya siapa nama Abu Bakar, banyak dari kita tidak mengenal. Nah, maka namanya Abu Bakar itu Abdullah. Ya, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr ibn Ka'ab At-Taimiyu, ya, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menggantikan Rasulullah sepeninggalnya, khalifah yang pertama. Wa afdalus sahabah bil ijma', dan sahabat yang paling utama, yang paling mulia dengan kesepakatan. Kesepakatan kaum muslimin. Maka orang-orang Syiah mereka sangat benci dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Mengatakan bahwa seharusnya yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun pendapat mereka tidak dianggap karena memang menyelisihi akidah yang sahihah. Beliau meninggal pada tahun 13 dan memiliki umur 63 tahun radhiyallahu anhu. Jadi ternyata ya umur-umur manusia berkisar seperti 60 atau lebih sedikit atau bahkan kurang dari itu. Ah, sementara kita-kita ini sudah ada yang 30, ada yang sudah menjalani 40 atau bahkan hampir 50. Pertanda bahwa ya umur kita semakin bertambah tapi pada hakikatnya semakin berkurang. Ya, semakin berkurang. Kematian itu semakin dekat pada diri kita. Bi khamsin, dengan 5, ay khamsi layalin wa kila khamsi sinin. Khamsin 5, yaitu 5 malam. Ada yang mengatakan 5 tahun. Inni abra'u, sesungguhnya saya berlepas diri. Ay amtani wa angkaru, saya melarang, saya mengingkari. Naam, ini Nabi berlepas diri. Khalilan, al-khalil huwa al-mahbubu ghayat al-mahabbah, kecintaan yang di atas puncak kecintaan. Ya, jadi kecintaan yang paling puncak disebut dengan al-khalil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sebagai khalilnya. Demikian pula Ibrahim alaihi salatu wassalam dijadikan al-khalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala, ini harfu istiftahin wa tambihin. Ya, huruf istiftah pembuka, wa tambihin dan peringatan. Ala. Naam. Man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, yakni al-yahuda wan nasara, yaitu orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Naam. Mereka ini dari kalangan ahlu kitab yang mereka selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengklaim bahwa mereka lah yang akan menjadi penghuni al-jannah. Ya, menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara amalan mereka tidak sesuai apa yang dituntunkan. Orang-orang Yahudi, mereka beramal. Apa ini orang-orang Yahudi? Mereka memiliki ilmu, tetapi enggan untuk beramal dengan ilmu. Mereka mengetahui tentang kenabian Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak ingin untuk mengikuti Rasulullah SAW. Di dalam kitab-kitab mereka tertulis bahwa akan ada nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika turunnya bukan dari bangsa Yahudi, tetapi dari bangsa Arab. Sehingga mereka enggan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali segelintir dari mereka. Demikian pula Nasara. Mereka semangat di dalam membangun amalan mereka, tetapi mereka tidak mengetahui ilmu landasan apa yang mereka amalkan. Sehingga umat ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk menyerupai al-Yahud wan Nasara. Berilmu dan dengan ilmu dia beramal dengannya. Maka di dalam ayat ya, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub al-yahud, ad-dallin an-nasara. Yattakhiduna qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Bis salati indah wa ilaiha. Yaitu mereka salat padanya dan untuknya dan kepadanya. Salat di masjid-masjid yang mereka jadikan dari kubur-kubur itu. Ya, kubur-kubur yang mereka jadikan sebagai tempat untuk mereka beribadah. Babina'il masajidi wal kubbabi 'alaiha, dan dibangun masjid-masjid wal kubbabi 'alaiha, dan kubah-kubah dihiasi kuburannya itu. Naam, dibangun. Ada yang diberi lampu-lampu, ada yang diberi kelambu-kelambu, ada bahkan dipagari, dihiasi, dan seterusnya. Lalu kemudian manusia meminta di tempat itu. Mereka, apa yang mereka perlukan dalam kehidupannya, mendatangi tempat itu untuk meminta. Maka Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk melakukan hal yang demikian. Naam. Tetapi ternyata larangan Rasulullah SAW ini banyak dilakukan oleh kaum muslim itu sendiri. Ya, banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau mereka melihat sebagai tokoh yang ditokohkan oleh mereka, dan dia sebagai orang yang soleh, maka mereka senantiasa menguburnya, ya, di samping masjid ataupun di dekat masjid. Bahkan waliyadzubillah, kalau sampai kuburan-kuburan itu masuk di dalam ruangan masjid, di samping masjid, ya, di ruang belakang. Nah, kemudian mereka beribadah di tempat itu. Allahul musta'an, ini fitnah. Fitnatul kubur. Al-mana al-jimailul hadith, mana global hadith ini. Yatahadathu sallallahu alaihi wasallam qubail wafatihi ila ummatihi bihadithin muhimmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara sebelum diwafatkannya kepada umatnya dengan hadis yang sangat penting sekali. Biasanya kalau seseorang itu sudah akhir-akhir wafatnya, maka yang dipikirkan terhadap keturunannya ataupun pengikutnya, apa yang mereka bisa makan dalam kehidupannya, apa yang mereka bisa kerja dalam kehidupannya. Tetapi Rasulullah SAW memperingatkan kepada keluarganya dan umatnya, ya, agar mereka berhati-hati dari perbuatan syirik. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Ini yang diminta Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena mereka mengetahui bahwa dosa syirik ini betul-betul tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang telah kita baca sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW tidak mampu memberikan syafaat yang sempurna kepada pamannya ketika pamannya tetap berada di agama jahiliyah, agama nenek moyang. Nabi SAW tidak mampu untuk mengangkat, ya, memberi syafaat kepada pamannya. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, tidak bisa, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan ampun kepada orang tuanya yang tetap berada di atas kesyirikan. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kedua orang tuanya yang berada di atas kesyirikan. Demikian pula Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan bahwa anaknya yang tidak ikut kepadanya dianggap sebagai keluarganya. Maka Allah menegurnya, itu bukan termasuk keluargamu, karena dia memilih jalan yang lain, ya, bukan jalan keislaman, bukan jalan keikhlasan, tetapi ya justru membangkang, menyombongkan diri. Ketika air banjir yang datang kepadanya, dia mengatakan, saya akan naik ke puncak sehingga tidak menimpanya banjir tersebut. Ternyata seluruh manusia di saat itu yang tidak bersama Nabi Nuh alaihissalam di atas perahu, semuanya binasa. Maka cerita-cerita ataupun kejadian-kejadian dari umat-umat terdahulu ini sebagai ibrah bagi kita, sebagai pelajaran. Kita jadikan sebagai tambih, sebagai peringatan bagi kita bahwa yang seperti itu kita harus menjauh. Nah, kita harus menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-mal al-jimalil hadith. Sudah ini ya. Fayukhbiru an makanati indallah. Dan Rasulullah SAW memberitakan tentang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia menjadi khalilullah. Naam, khalilnya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna balagat ala darajatil mahabbah. Bahwa Rasulullah SAW mencapai tingkatan derajat yang paling tinggi dalam al-mahabbah. Ini disebut dengan al-khalil. Maka dia menjadi khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kama nala abuhu Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang diperoleh oleh ayahnya yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi khalilullah wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abuhu Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Walidhalika nafa ayyakuna lahu khalilun ghairullah. Oleh karena itu dinafikannya, ya, baginya khalil selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dibolehkan Rasulullah untuk mengangkat al-khalil dari kalangan hamba-hambanya, dari kalangan sahabatnya. Lianna qalbahu imtala min mahabbatihi wa ta'dhimi wa ma'rifatihi. Karena sesungguhnya hatinya penuh, ya, dari kecintaan dia, wa ta'dhimi dan pengagungannya dan pengetahuannya, pengenalannya. Falayattasi'u li ahadin, maka tidak dibolehkan, ya, tidak diberikan keluasan untuk seorang pun dijadikan sebagai khalil. Nah, jadi Rasulullah tidak dibolehkan untuk menjadikan khalil dari kalangan hamba-hambanya atau dari kalangan para sahabat, dari kalangan sahabatnya, dari kalangan umatnya. Walau kana khalilun minal khalqi lakan Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau saja baginya itu dibolehkan untuk mengangkat khalil dari kalangan makhluk, niscaya Abu Bakarlah As-Siddiq yang akan diangkatnya. Namun tidak diperbolehkan. Naam, tidak diperbolehkan dari kalangan umatnya, ya, untuk dijadikan sebagai al-khalil. Tetapi kalau saja dibolehkan, maka niscaya Abu Bakarlah yang dijadikan sebagai khalil. Wa huwa isyaratun ila fadli Abi Bakrin wa ikhtilafihi min ba'dih. Maka ini sebagai isyarat, sebagai tanda tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, Coba ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima kewajiban sholat dalam perjalanan yang singkat, yang mana di saat itu belum ada kendaraan yang tercepat seperti sekarang ini. Naam. Seluruh manusia mendustakan Rasulullah SAW, tapi Abu Bakar dialah membenarkan Rasulullah SAW. Dan dia senantiasa bersama Rasul ketika hijrah ke Madinah. Abu Bakar yang senantiasa menemani. Naam. Susah dan duka senantiasa mereka bersama Nabi SAW, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq. Betapa gentingnya di saat itu, ya, nyawa taruhannya ketika mereka mempertahankan agamanya. Ya, betul-betul siksaan yang diarahkan kepada kaum muslimin, dan kaum muslimin di saat itu sembunyi-sembunyi untuk bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akhbara anil ghuluwi al-yahudi wan nasara fi kuburi anbiya'ihim. Kemudian Rasulullah SAW memberitakan tentang gulunya orang-orang Yahud dan Nasara. Mereka terlalu berlebihan mengagungkan hamba-hamba yang soleh atau mengagungkan nabi-nabi mereka. Dalam kuburan nabi-nabi mereka sampai hatta sayyaruha muta'abbidatin syirkiyatin. Sampai mereka menjadikannya, ya, kuburan nabi-nabi mereka itu muta'abbidatin, ya, diibadahi syirkiyah, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa naha ummatahu ayyaf'alu misla fi'lihim. Maka Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang Yahud dan Nasara. Naam. Ketika seseorang bangga bisa berpenampilan seperti Al-Yahud ataupun Nasara, maka ini dipertanyakan tentang keimanannya. Naam, dipertanyakan tentang syahadatnya. Demikian banyak ayat-ayat yang menerangkan ataupun hadis-hadis yang menjelaskan larangan kita untuk menyerupai mereka. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis dengan bab. Anna fihi annahi an ittikhadil kubur amkinatan lil ibadah. Bahwa di dalam hadis ini ada larangan tentang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat untuk beribadah. Tidak boleh. Ya, kuburan kita jadikan sebagai tempat ibadah. Tempat kita meminta-minta. Ya, umpamanya kita punya penyakit yang sudah bertahun-tahun tidak pernah sembuh, kemudian datang di tempat itu untuk meminta, maka seperti ini tidak dibolehkan. Naam. Atau meminta anak keturunan datang di tempat kuburannya yang dianggap soleh, dia meminta di tempat tersebut, maka seperti ini tidak dibolehkan, dilarang dalam syariat kita. Tapi kata kiai boleh, kata guru boleh, kata syekh boleh umpamanya. Yang menjadi patokanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi patokan adalah hadis Rasulullah SAW sebagaimana hadis ini. Nah, maka perlu kita hafal hadis ini dan hadis yang sebelumnya agar menjadi landasan dan pegangan kita ketika ada orang-orang yang beramal seperti itu, kita bisa sampaikan hadis ini. Li'annahu wasilatun lisyirk. Karena hal yang seperti ini bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan, perantara untuk berbuat syirik. dan syaitan tidak akan tinggal diam. Perlahan tapi pasti dia mengarahkan sedikit demi sedikit. Naam, apakah langsung kepada orangnya atau melalui para juru-juru kunci? Umpamanya ada orang yang sudah pernah berdoa di situ, ternyata apa yang diminta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia datang kepada juru kunci, bercerita dan berkisah. Naam, saya kemarin itu hampir saja ya meninggal dunia umpamanya. Tetapi saya datang ke kuburan ini, ya, saya berdoa dengan betul-betul berdoa, maka sekarang saya sudah sembuh. Naam. Dia berbicara kepada juru kunci yang penjaga kuburan itu. Nah, maka hal ini juru kunci pun akan dijadikan sebagai pelaris. Oh, sudah ada kemarin yang kesini, ya, sudah hampir meninggal, ya, dokter yang mengobati sudah tidak mampu, bahkan sudah mengatakan tinggal banyak-banyak istighfar pak, dokter tidak mampu lagi. Naam, kalau secara medis sudah bisa lagi sudah, ini tinggal menunggu waktunya umpamanya. Dia datang di kuburan berdoa, ternyata Allah mentakdirkan sembuh. Naam, maka ini menjadi senjata bagi para juru-juru kunci kemudian untuk bercerita kepada yang datang kemudian, sehingga yang datang kemudian itu semakin yakin. Nah, ini syaitan terus mengarahkan, terus mencari kawan-kawan dan mencari teman-teman untuk sama-sama menjadi penghuni an-nar, neraka Allah Subhanahu wa taala. Kama taf'alul yahud wan nasara wa ghairuhum min ahli al-bid'ah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi ataupun orang Nasara dan selain mereka dari para pelaku perkara-perkara yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hampir setiap daerah, hampir setiap kota ada tempat yang dijadikan sebagai untuk beribadah, untuk meminta. Bahkan setiap negara hampir punya. Mereka betul-betul meyakini. Maka ini ya akidah syirkiyat. Ya, bisa mengantarkan kepada syirik, bahkan bisa jatuh dalam perbuatan syirik. Kalau sampai dia meyakini bahwa yang mengijabai doanya itu adalah penghuni kubur, maka ini sudah syirik akbar. Ini kondisi manusia. Nah, kalau disalahkan pian ini baru sedikit makan garam. Itu guru kiai itu sudah banyak makan garam, sudah berkarung-karung pang. Pian baru sebungkus, baru dua bungkus. Nah, jadi dalilnya itu kiai atau syekh. Hadis Rasul itu mental aja. Nah, Allah musta'an, sudah tidak lagi menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih suka mendengar ucapan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yustafadu minal hadis? Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, an-nahyu an ittikhadil kubur amkinatan lil ibadah. Yusalli 'ala indaha au ilaiha wa yabna alaiha masajidu au kubabun hadaran min alwuqu' fi syirk bisabab dzalik. Larangan dari menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat untuk beribadah. Apakah dia sholat di sisinya? Ya. Atau bahkan dia minta langsung kepada penghuninya. Dan dibangunkan di atasnya ya, tempat-tempat untuk ibadah atau tempat kuba-kuba. Jadi yang sunnah kuburan itu sebenarnya, ya, setelah dikuburkan, dinaikkan, digundukkan tanah sedikit saja sebagai tanda itu sebagai kuburan. Atau seperti yang kita lihat para jamaah haji, ya, yang kuburan-kuburan itu seperti itu modelnya yang sunnah. Jadi cuma dikasih tanda sedikit, kemudian kasih gundukan tanah, tidak dihiasi, dibangun, di keramik, tulis namanya, wafatnya, lahirnya. Naam. Jadi yang sunnah seperti itu. Yes, pendek aja. Tapi kaum muslimin justru mereka berpatungan dari anak-anaknya, kemudian dibangunlah kuburan orang tua mereka. Kalau salah satu dari mereka yang mengenal sunnah tidak mau ikutan, dianggap kurang ajar sama orang tua katanya, tidak hormat sama orang tua. Nah, nah itu. Jadi orang yang berpengenal hak dihinakan, sementara yang mereka beramal yang tidak ada tuntunannya, dianggap itulah yang terbaik. Karena ini sebagai hadaron, sebagai peringatan dari terjatuh dalam perbuatan syirik dengan sebab itu. Yang kedua, sadu zarai al-mafdutila syirik, menutup pintu, ya, yang bisa mengantarkan kepada syirik. Tutup. Nah, sadu zarai, jangan dibikin kuburan-kuburan itu dihiasi, naam, sehingga seseorang kemudian meminta di tempat itu. Nah, ditutup. Artinya jangan seperti itu dibangunnya. Yang ketiga, isbatul mahabbati lillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan kemuliaannya. Naam. Tidak boleh kita mentasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh mentamtsil, mempermisalkan. Tidak boleh mengkaif, membagaimanakan. Dan tidak boleh tahrif, memalingkan, atau ta'til, menolak. Naam. Sudah imani bahwa ada sifat Allah yang al-mahabbah, cinta. Kita mengimani sebagaimana datangnya, sesuai dengan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini selamat dalam memahami atau mengimani al-asma wa sifat. Tidak bisa kita membayangkan, tidak sampai akal-akal kita untuk membayangkan, karena memang tidak diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diberitakan kepada kita. Diberitakan Allah yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti pada diri Allah ada sifat mahabbah, sifat cinta. Cuma tidak, Allah tidak jelaskan kepada kita bagaimananya. Dan kita tidak diperbolehkan untuk menanyakan hal-hal yang seperti itu. Yang keempat, fadlul khalilain. Ya, fadilah keutamaan al-khalilain, dua kekasih Allah, Muhammad wa Ibrahim alaihimassalam. Itu Nabi Muhammad dan Ibrahim alaihimassalam. Yang kelima, fadl Abi Bakrin As-Siddiq, fadilah keutamaan bagi Abu Bakar As-Siddiq. Wa annahu afdal ummati alal itraq, bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah seutama-utama umat secara mutlak. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, annahu dalilun ala khilafati Abi Bakar As-Siddiq. Maka dengan hadis ini juga bisa dijadikan dalil tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Yakni setelah meninggal Rasulullah maka yang menggantikan kedudukannya, meneruskan ya estafet dakwatul Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, demikian pula ketika Rasulullah udur atau sakit, maka yang menjadi imam salat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini menunjukkan juga bahwa naam kepemimpinan setelah Rasulullah, maka yang menjalankan berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini barangkali ini yang bisa kita baca. Mungkin walaupun sebagian ikhwah kelelahan hari ini, ada yang ikut ta'lim di Banjarmasin, ada yang ikut kerja bakti dan yang lainnya, sehingga mungkin agak sedikit kelelahan, keletihan, tapi kita bisa mengadakan ta'lim. Mudah-mudahan ini pahala ganjaran yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.